terus musuhnya orang Persim. Yang benar adalah pertarungan antara kaum muslimin dengan Yahudi adalah pertarungan alamiah internasional. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ada enggak pengaruh Yahudi? Enggak usah jauh-jauh, tentu kalau pergi ke kampung Ambon atau sebelah sana itu bendera Yahudi itu banyak, apalagi di daerah Ambon. Itu artinya apa? Memang pertarungan antara kaum muslimin dengan Yahudi itu makrukatun alamiah, pertarungan internasional dan mustamirah kontinu, tidak pernah berhenti. Dengan istilah lain, makrukatul wujud, pertarungan eksistensi, siapa yang lebih eksis di dunia ini, kaum muslimin atau Yahudi. Dan di dalam sejarah memang bergantian. Tidak bisa kita pungkiri Yahudi pernah menguasai, bahkan sekarang juga masih menguasai. Tetapi dalam kondisi di mana kaum muslimin komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah seperti di zaman Nabi, zaman Sahabat, zaman yakni Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dunia ya diatur oleh Islam atau kaum muslimin. Ini dua hal ya sebagai bahan untuk masuk kepada materi ini. Saudara sekalian hafizullah, marilah kita masuk kepada sulbul maudhu, inti daripada pembahasan ini. Pertama, ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam Al-Qur'an diterangkan ini dalam surat Al-Maidah ya, surat nomor 5 ayat 82, supaya kita jelas ya. Karena kalau kita bicara tentang Yahudi dari pendekatan politik atau kata pengamat, kata pakar, ini nama kata pakar, kata pengamat bisa benar, bisa salah manusia. Tetapi kalau sudah Allah yang memfirmankan, yang menciptakan kita dan juga yang menciptakan Yahudi, Yahudi itu maksudnya Bani Israel, Bani Israel maksudnya keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya, yang sudah beruntung tidak taat kepada ya nabinya, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada ajaran Islam. Jadi yang pertama Allah berfirman ya dalam surat ya Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Di sini sampai menggunakan ya adat taukid media untuk mempertegas, memperkuat, yaitu lam, lam taukid dan nun taukid. Apa kata Allah? Kamu benar-benar akan menjumpai manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahud, orang Yahudi, walladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Nah, dalam mempelajari tafsir atau dalam mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran yang indah ini yang kita baca harus ditadaburi. Saudaraku sekalian, kenapa kata Al-Yahud didahulukan daripada Al-Ladina Asyraku, orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu juga musuhnya orang Islam. Tetapi di dalam ayat ini yang didahulukan adalah apa Bapak Ibu sekalian? Yahudi. Berarti ini ada rahasia. Makanya ulama Quran, ulama tafsir mengatakan seseorang tidak mengetahui dalamnya kandungan Al-Quran sebelum dia mengetahui rahasia at-taqdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Kenapa ini didahulukan, kenapa diakhirkan? Nah, saudara sekalian, didahulukannya Yahudi, padahal orang musyrik juga memusuhi kaum muslimin, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya permusuhan kaum Yahudi itu ya terhadap kaum muslimin adalah permusuhan yang lebih harus lebih diperhatikan daripada orang musyrik yang lainnya atau daripada orang kafir yang lainnya. Makanya di dalam sejarah setiap ada peperangan pasti di belakangnya itu ada Yahudi. Bapak Ibu masih ingat ya tahun kerusuhan di Ambon, tahun berapa Pak di Ambon itu dulu? Nah, orang yang berjuang di Ambon itu menemukan ya, bendera Yahudi, menemukan peluru bikinan Yahudi. Padahal jarak antara Ambon dan Israel berapa meter, Pak? Alaf. Di Bosnia, di Afghanistan. Ya. Sampai ada seseorang karyawan sebuah TV di salah satu negara Arab, nggak salah sebutkan, ketika ditanya, kenapa Anda keluar dari TV tersebut? Bukankah kesempatan Anda untuk berdakwah di TV itu? Apa kata dia? Bagaimana mungkin saya bisa bekerja untuk Islam, ya, untuk kaum muslimin, kalau yang ada di TV itu adalah dua. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang dominan, dan yang kedua orang Arab yang sudah jadi Yahudi, seperti itu. Makanya Bapak Kiai Ali Yafi, ya, Bapak Kiai Ali Yafi mantan ketua MUI, antum masih dengar kan, bahwa acara TV di Indonesia, kata beliau, 90% apa, Pak? Mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke mana? Pak Ali Yafi, ketua MUI. Dan beliau adalah orang tua kita, ulama kita, tidak mungkin kebetulan beliau melihatnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, Al-Quran menyebut lebih dahulu Yahudi daripada orang-orang musyrik. Karena sebenarnya otak intelektualitas, ya, daripada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam itu Yahudi. Meskipun mereka sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, Yahudi itu sulit untuk menerima hidayah. Kenapa? Karena Yahudi itu sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir ketika kita membaca Quran, surat Al-Fatihah, atau ketika kita sholat ditutup dengan ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Doa kita agar tidak dijadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Ulama tafsir bil ma'thur, ulama-ulama tafsir yang sangat memperhatikan riwayat dari Nabi, dari sahabat, mereka berpendapat yang dimaksud dengan maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, siapa, Pak? Yahudi. Meskipun nanti ada tambahan pendapat lain, dan pendapat nanti juga kuat, yang dimurkai oleh Allah adalah siapa saja yang telah datang kepadanya kebenaran, yaitu ajaran Islam, tetapi tidak diamalkan, bahkan ditolak, bahkan diperangi. Ulama selanjutnya mengatakan, fadakhala al-yahud fi tafsir atau fi makna hadhil ayati dukhulan awalian. Maka orang Yahudi masuk dalam pengertian ini dan mereka lah yang terdepan. Jadi kalau ada orang mengaku beragama Islam, tetapi menolak syariat Allah, ya, menolak syariat Allah juga termasuk maghdubi alaihim. Akhi, ada nggak di jalan itu orang-orang yang menolak syariat Allah kemudian melawan Yahudi, ada? Nggak ada, karena satu selera. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa sulitnya Yahudi itu menerima hidayah. Meskipun mereka tahu banyak orang cerdas Yahudi itu. Tetapi tidak mau menerima kebenaran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau dalam tafsir tematik, saudara sekalian, yang dominan itu ayat-ayat Qur'annya, hadis boleh disampaikan juga, tetapi jangan lebih dominan. Nanti kalau hadisnya dominan disebut hadis maudhu'i. Nanti pengajian hadis akhirnya. Tapi ini boleh dalam rangka untuk memperjelas ayat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Lau amana bi asyratul yahud, la amana bi kulluhum." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Lau amana bi asyaratu ulama'il yahud, la amana bi kulluhum jami'an." Seandainya ada 10 saja orang Yahudi yang beriman kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW, niscaya seluruh orang Yahudi itu beriman. Dalam hadis yang lain lebih khusus, seandainya ada 10 ulama Yahudi, pemuka agama Yahudi, beriman kepada aku, kata Nabi, niscaya yang lainnya, Yahudi yang lainnya beriman kepada aku. Dan ini kalau antum buktikan dalam kitab-kitab tafsir, antum bisa beli tafsir ya Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, ketika ada ayat yang berbicara bahwa di antara orang Yahudi ada yang beriman, seperti dalam surat Ali Imran, ya, walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi, ya, maka itu lebih baik pada mereka, untuk mereka. Nah, setelah ditafsirkan, siapa itu mereka? Ulama rata-rata mengatakan Ka'abdillah ibn Salam, seperti Abdillah ibn Salam, itu tokoh Yahudi. Ka'ab bin Ahbar, Abdul Malik, ya, ya. Empat orang. Setelah itu, udah. Ulama tafsir gak bisa nyebut lagi. Dan itu bukan satu kitab. Antum banyak kitab tafsir apapun. Artinya betapa sedikitnya orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Kenapa saudara sekalian? Ya tadi itu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, Yahudi tidak beriman pada Rasulullah SAW. Tidak beriman pada Quran. Bukan karena tidak tahu. Tetapi hasadan min indi angkusin. Bagian bainahum. Karena kedengkian, karena irinya. Dan yang berbicara ini Quran, Allah bukan pengamat atau bukan pakar atau bukan seorang doktor. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Jadi kisahnya saudara sekalian, ketika Yahudi dalam kitabnya Taurat diterangkan bahwa nanti ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad, tinggalnya nanti di Ardu Thayyibah atau di Yathrib, atau di Al-Madinah, nama dari kota Madinah. Maka ketika itu diketahui oleh Yahudi, Yahudi berbondong-bondong ramai menuju ke Madinah. Yahudi dari daerah-daerah yang lainnya, negara Arab atau luar Arab, datang ramai-ramai ke Madinah, hijrah ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya agar nabi akhir zaman nanti dari keturunan mereka. Makanya antum kalau pergi ziarah ke Madinah, antum lihat itu pohon-pohon kurma, itu kebanyakan dulu tempatnya orang Yahudi. Dia cari tempat yang subur-subur. Ya. Yahudi gak mau yang kering-kering. Di perusahaan-perusahaan yang bangkrut, mau lagi Yahudi menyelamatkan? Yang basah-basah di tempatnya. Itulah Yahudi. Betul. Bertahun-tahun menunggu datangnya nabi akhir zaman. Begitu ketahuan bahwa nabi akhir zaman bukan dari keturunan Yahudi, tapi dari keturunan Arab, dari keturunan Quraisy, mulai saat itulah ditabur genderang permusuhan. Memusuhi Muhammad, memusuhi Al-Quran, memusuhi kaum muslimin. Ya. Dan inilah Yahudi. Jadi benarlah apa kata Al-Quran, sebagai benarlah kata hadis Nabawi, sebagai benarlah apa yang dikatakan dalam sejarah Islam. Lagi ya, untuk menggambarkan bagaimana. Ya. Bagaimana Yahudi itu tidak bisa dipegang, ya. Ya. Janjinya, pembicaraannya. Jadi ketika pemimpin mereka masuk Islam yang bernama Abdullah bin Abi Salam, ketika masuk Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan pada waktu itu Abdullah bin Salam disuruh, ya, bersembunyi dulu di belakang, jangan kelihatan dulu, jangan kelihatan orang-orang Yahudi kalau di dalam pertemuan itu ada Abdullah bin Abi Salam. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Yahud, karena Yahudi juga tinggal di Madinah. Ini satu bukti akhirnya bahwasanya Islam ketika berkuasa, ya, tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang anti-Islam, ya, bertentangan dengan pluralisme, kemudian tidak boleh orang lain tinggal di situ, itu tidak benar, ya. Yang benar adalah kebebasan untuk seluruh umat manusia. Ketika Yahudi itu diusir, bukan karena, ya, dia memeluk ajaran agama Yahudi, tetapi karena mereka berkhianat terhadap negara, yang membahayakan negara. Tapi bukan karena dia beragama Yahudi. Karena dalam Islam, la ikroha fiddin, tidak ada pasaran agama. Kembali pada kisah Abdul Musalam. Ditanya oleh Rasulullah, ya Yahud, siapa di antara kalian yang paling alim, yang paling soleh, yang paling baik di antara kalian? Semuanya menjawab, dia adalah Abdullah ibn Salam. Faham? Tidak menunggu sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Begitu dipanggil, ta'al ya Abdullah ibn Salam, keluar. Dan Abdullah ibn Salam mengatakan, saya telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya telah beriman pada Al-Qur'an, saya telah memeluk Islam. Apa kata Yahudi? Muhammad orang yang paling jahat di antara kita adalah Abdullah bin Abi Salam. Dalam tempat yang sama. Sari. So, itu Yahudi. Itu Yahudi. Makanya memang tidak ada perdamaian dengan Yahudi. Berulang-ulang ketika saya ikut muktamar tentang Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Apakah di Yaman atau di Lebanon yang sekarang digembur, yang rumahnya Hasan Nasr itu, yang sekarang digembur itu, ya dulu pertemuan kita dengan aktivis-aktivis dakwah di dunia Islam, ya diulang-ulang akhir oleh seluruh ya tokoh pergerakan atau ulama Islam di dunia ini, tidak ada perdamaian dengan Yahudi. Baru saja damai, ya, ya di tempat yang lain kaum muslimin sudah dibantai. Padahal dalam perdamaian, itulah Yahudi. Itulah Yahudi sebagaimana diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Yang ketiga, sifat-sifat Yahudi yang diterangkan oleh Al-Quran adalah yaktuluna anbiya Allah. Atau dalam bahasa yang lain biasanya yaktuluna nabiyyin. Atau dalam ayat yang lain, waqatlahumul anbiya. Jadi mereka membunuh para nabi. Di antara nabi adalah Zakaria. Bahkan dalam sehari itu membunuh sekian banyak nabi. Ya. Karena nabi itu banyak di zaman Israel. Ya. Setiap kaum ada nabinya. Ya, kalau nabi saja dibunuh, nabi dibunuh. Ya, apalagi pengikutnya. Ya. Jangankan nabi, Allah saja dihina. Apa kata Yahudi dari India dari oleh Al-Qur'an? Yadullahi maghlulah katanya. Tangan Allah itu terbelenggu. Bahasa kita aslinya Allah itu pelit gitu. Sebagai. Hadal Yahud. Dan yang berbicara seperti itu Allah yang tidak mungkin salah dan tidak tidur. Tetapi saudaraku sekalian, Al-Quran adalah kitab suci yang tetap saudaraku sekalian munsif, objektif. Sekalipun Yahudi secara umum seperti itu, tapi kalau ada Yahudi yang baik, yang masuk Islam pun juga diterima oleh Al-Quran dan dipuji oleh Al-Quran. Seperti ayat yang saya baca tadi, yaitu ayat 110 surat Ali Imran yang sering antum baca. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikun. Seandainya orang beriman, orang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani beriman, niscaya itu baik untuk diri mereka sendiri. Sebagian mereka ada yang beriman, kalau dalam buku tafsir ditulis, yaitu seperti Abdullah bin Salam, ya, Ka'b bin Akhbar dan sebagainya. Tapi wa aktsaruhum, apa aktsaruhum artinya? Kebanyakan mereka fasikun, orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya keluar dari ajaran Allah. Di sinilah Islam indahnya mentarbiyah kita. Naam, Yahudi itu adalah musuh kaum muslimin, musuh umat manusia, tetapi kita harus tetap objektif. Kalau ada orang Yahudi sudah masuk Islam, dia sudah saudara kita. Islam tidak mengajari kita dendam. Kalau sudah masuk Islam, ya sudah saudara kita. Meskipun dia orang ya Yahudi. Kemudian saudara sekalian yang keempat. Ma mauqiful yahud minal muslimin. Apa sikap orang-orang Yahudi dari kaum muslimin? Apakah dibiarkan begitu saja? La. Sikap orang Yahudi sepanjang masa berupaya semaksimal mungkin agar kaum muslimin itu murtad. Keluar dari ajaran Islam. Ini saudaraku yang saya cintai karena Allah, bisa antum lihat di dalam surat Ali Imran juga. Ayat 100. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu taat, kamu ikuti itu. Golongan dari orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kalau kamu ikuti, yaruddukum, mereka ya mengembalikan kamu ya, setelah kamu beriman, kafirin, menjadi orang kafir. Saudara sekalian, saya bertanya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia, gaya hidup apa yang dicontohkan Yahudi dan ditiru oleh sebagian kaum muslimin? Di bulan Februari ada hari apa Pak katanya? Valentine, wa ma'adraka ma Valentine. Apa itu hari apa itu? Akhir. Hah? Hari apa Bu? Katanya? Kasih sayang. Siapa yang dikasih kasih sayang? Yang dikasih bunga Bu? Ibunya yang melahirkan? Ustadznya yang mengajari? Bapaknya yang mencari nafkah? Atau genderuwo dan wewe yang dikasih? Makhluk yang masih diharamkan oleh Allah dikasih bunga, tanda kasih sayang. Di pantai-pantai, di hotel-hotel, dilakukan semua kehidupan seperti binatang. Dan itu ada yang ikuti Bu? Orang Islam? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Makanya seolah-olah tadi, Yahudi bukan musuh orang Arab saja, bukan musuh orang Palestina, musuh umat Islam dan musuh umat manusia. Karena orang Yahudi tidak mau ada manusia hidup itu bersih. Dirusak semua. Karena merasa mereka lah yang paling benar dan mereka itu anak Allah. Sampai-sampai dalam ajaran Yahudi, Bapak Ibu sekalian, riba, ya, riba itu haram. Riba itu haram hukumnya jika riba itu Yahudi sama Yahudi. Ngutangi sekian, bayar harus sekian nambah. Tetapi kalau dilakukan untuk orang lain, bukan kok boleh, Bu. Itu katanya orang Yahudi, dalam ajaran Yahudi, itu takarrub ilallah. Jadi Yahudi kalau ngambil untung dari bapak ibu itu bukan kok boleh, sekedar boleh, tapi takarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu Yahudi, ya. Itu Yahudi. Yahudi. Nah, sekarang setelah kita tahu beberapa sifat Yahudi, apakah kita pesimis? Lah, tidak boleh pesimis. Karena pesimis itu bukan watak orang Islam. Kita harus optimis. Tafaul. Kenapa? Apakah cuma menghibur diri? Lah, bukan menghibur diri. Optimis kita ini berdasarkan wahyu dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, hadisnya berbunyi, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun fayaktabi al-yahud waro al-hajari awis-syajar waqala al-hajaru awis-syajaru ya muslimu ya abdallah ya hadha yahudiyun khalfi fata'al uqtulhu illa syajaratal gharqat fa innahu min syajaril yahud." Kata Rasulullah SAW. Jadi, la takum sa'ah, kiamat tidak akan tiba. Kiamat tidak tiba. Tidak datang. Ya. Kiamat tidak datang. Walaupun kiamat sudah dekat Bu ya. Bagi yang masih menderita, yang belum kawin, cepat-cepat. Melengkapi ibadah. Jangan betah menderita di dunia ini. Tetapi belum tiba. Hatta yuqatilal muslimun yahud. Sehingga orang-orang Islam yukotil, ya, yukotil, memerangi kaum Yahudi. Sekarang yang terjadi Bapak Ibu sekalian, orang Islam memerangi Yahudi atau orang Yahudi yang membunuh memerangi orang Islam? Yahudi. Kita masih bertahan. Itu yang sering saya ulang-ulang dulu kan dalam ceramah. Inilah anehnya negara-negara Islam yang 1 miliar lebih jumlahnya, sementara Yahudi cuma berapa gelintir, ya, tidak bisa menang lawan orang Yahudi. Kenapa? Salah orang Islam itu. Orang Yahudi, saudara sekalian, menterinya itu namanya Wazirul Harbi, menteri perang. Sementara negara Islam, Indonesia, Saudi, Pakistan, ya kan? Bunyinya apa? Wazirul Difa, menteri pertahanan. Jadi udah dibunuh bertahan terus, habis bertahan terus. Jadi namanya aja salah, bagaimana menang? Namanya salah, bagaimana? Paling banter kita demo 100 ribu orang. Ya demo Yahudi tetap aja bunuh saudara kita. Ini saudara sekalian, hafizakumullah. Makanya hadisnya adalah la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan tiba hari kiamat sebelum orang-orang Islam memerangi Yahudi, dan setelah memerangi Yahudi fayaqtulhumul muslimun, orang-orang Islam berhasil membunuh orang-orang Yahudi karena orang Yahudi sudah terbunuh pada ketakutan. Fayaqtabil yahud waru asyajar awil hajar, maka Yahudi pada ngumpet bersembunyi di belakang batu yang besar dan di belakang pohon yang besar. Tetapi pohon dan batu pada waktu itu benar-benar menjadi tentara Allah. Sebagai zaman dahulu malaikat menjadi tentara Allah, sekarang pun juga sama, malaikat menjadi tentara Allah. Sehingga mereka batu dan pohon membela kaum muslimin dengan mengatakan ya muslimu, ya Abdullah wahai muslim, hai orang Islam, wahai hamba Allah ta'al, ya, mari ke sini. Di sini ada orang Yahudi di belakang saya. Bunuhlah dia. Bunuh satu persatu. Tapi Yahudi masih punya juga, ya, semua pohon begitu, kecuali pohon ghorqot yang tidak mau ngasih tahu. Ya, kenapa? Karena pohon ghorqot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dan sekarang mulai Yahudi itu rajin-rajinnya, ya, nanam pohon ghorqot. Orang Yahudi rajin nanam ghorqot, kaum muslimin tidak mau berjuang. Yang lainnya nonton saja. Yang demo ya makhluk itu saja, yang demo di HI itu ya itu saja. Makhluk itu tidak dulu sampai sekarang ya itu aja orangnya. Yang kaum muslimin yang lain, bahkan organisasi Islam yang katanya besar juga diam. Jadi enggak seimbang. Oleh karena itu saudara sekalian, renungi hadis ini. Hadisnya bunyinya ya muslimu hai orang Islam. Ya Abdullah hai hamba Allah. Artinya apa? Kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah. Dan ini pasti karena janji Allah. Indama kanu muslimina hakikiin. Ketika mereka benar-benar menjadi orang Islam. Ya. Bukan agamanya Islam, mengaku Islam, tapi tidak mau mengamalkan Islam. Menolak syariat Islam. Ya bagaimana? Mau menang. Kemudian disebut, ya Abdullah. Hai hamba Allah. Artinya, kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah indama kanu ibadallah al-hakikiin, kalau benar-benar menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, tidak menjadi hambanya hawa nafsu, tidak menjadi hambanya negara kafir, tidak menjadi budaknya harta benda. Tetapi kenyataannya sebagian kaum muslimin sekarang yang disebut negara-negara Islam, kebanyakan pemerintahnya menjadi hambanya siapa, Bapak? Bahkan ada fatwa haram hukumnya membantu Hizbullah. Ada fatwa sebaiknya orang Palestina hijrah saja, tinggalkan saja Palestina itu, hijrah katanya. Pak, itu hijrah atau ya atau menyerahkan kehormatannya kepada Yahudi? Ini saudara sekalian bahayanya pemahaman-pemahaman ya yang selintas tidak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Rasulullah yang utuh, sehingga kadang-kadang dengan bahasa agama tapi menjadikan informasi yang membahayakan. Pak, kalau ada fatwa udahlah sebaiknya ya orang-orang Palestina tinggalkan saja itu Palestina. Udah sebaiknya ya, bahkan bukan sebaiknya, Hizbullah itu ya di Lebanon tidak usah kita bantu. Pak, fatwa itu kira-kira Yahudi berani beli berapa, Pak? Pak, Yahudi dan Amerika berani bayar berapa fatwa seperti itu, Pak? Bahaya, membahayakan itu. Membahayakan. Naam umpamanya, Hizbullah adalah Syiah. Tapi Syiah menurut kaum muslim masih muslimun, saudara-saudara kita kaum muslimin. Meskipun ada perbedaan. Dan Syiah itu tingkatnya macam-macam. Sementara Yahudi jelas-jelas, laknatullah alaihim. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, jangan sampai kaum muslimin salah dalam menyikapi. Sudah saudara kita dibunuh, Masjidil Aqsa mau dirobohkan, orang Islam tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa, malah memberikan ya pemahaman yang membahayakan. Jangan memperbanyak permusuhan sesama kaum muslimin, karena musuh kita satu jelas, yaitu musuh kita Yahudi. Ya, baik Yahudi yang ada di Israel atau Yahudi di tempat yang lainnya. Karena tadi itu Yahudi pada umumnya adalah menginginkan agar umat Islam itu murtad dari agamanya. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan tentang tafsir maudhu'i tafsir tematik ya yang berjudul Al-Yahud fil Quran. Ya, yang tema-tema yang seperti ini yang sudah saya sampaikan pada antum di awal mukadimah, memang tema-tema Quran itu sangat lengkap kehidupan-kehidupan umat manusia, karena Al-Quran kitabul insan, kitab yang berbicara tentang manusia, dan kita akan mendapatkan pemahaman yang benar karena datangnya dari Allah yang maha benar. Berbeda kalau uraian dari pengamat, saya ulang-ulang tadi itu ya, atau ya yang disebut ya analis dan sebagainya, itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau sudah Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, itu pasti benar adanya. Kalau ada salah, yang salah paling-paling penafsirannya. Tapi ayatnya tetap benar, hadisnya tetap benar. Bapak sekalian, inilah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya dan menambah girah kita. Ternyata benar Yahudi adalah bukan musuh orang Palestina saja, bukan musuh orang Arab, tapi musuh seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Makanya ketika kita mengikuti muktamar tentang Palestina, yang datang bukan kaum muslimin, orang Islam datang, orang Kristen datang, orang sosialis datang, ya, dan lain sebagainya, karena merasa ya mereka terzalimi oleh Yahudi. Bahkan saya yakin juga orang Amerika sendiri terzalimi oleh Yahudi karena lobby-lobby Yahudinya, sehingga Amerika tidak mendapatkan kemerdekaan. Karena Amerika pemerintahnya apa kata Yahudi. Sehingga wajar kalau Bapak Ibu lihat di Amerika sendiri, di Eropa sendiri, saudaraku sekalian, banyak demo anti Yahudi Zionis karena negaranya capek dikerjain oleh Yahudi. Anda bisa lihat di Inggris, Anda bisa lihat di Perancis dan di Jerman dan sebagainya, mereka juga sudah berani mengatakan ternyata katanya teroris yang sebenarnya adalah Yahudi. Itu orang kafir-kafir ngomong begitu. Masa ada orang Islam yang sembilan-bilan Yahudi? Ini saja yang saya sampaikan. Aku luka melihat. Wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi uraian tentang tafsir maudhu'i Yahudi dalam perspektif Al-Quran. Sebelum masuk ke tanya-jawab, ada beberapa informasi yang disampaikan. Insya Allah untuk kajian pekan depan akan diisi oleh Ustadz Ihsan Tanjung. Untuk pertemuan kedua membahas tentang iman kepada hari akhir. Kemudian kajian tafsir maudhu'i akan dilanjutkan lagi pekan bulan depan setiap pekan pertama. Kemudian ini ada dari Ustaz Azami, Samin Zazuli, penulis buku terbaru, judulnya Hijrah dalam Pandangan Al-Quran. Betul, beliau membawa sekitar 10, Ustaz, ya? Ini buku keberapa, Ustaz? Buku yang berapa? Pertama, kedua, ketiga, ini yang pertama. Ya. Oh. Tapi ini bahasa Indonesia. Oh, yang sebelumnya? Jadi baru ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab sudah lama. Jadi bagi... Jadi bagi ya, ini ya, untuk edisi bahasa Indonesia yang pertama. Ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi kami dan nanti mengganti biaya cetak ya setelah acara ini. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Hadis-hadis terkait dengan akhir zaman ya. Tadi ya, salah satunya adalah kaitannya dengan peperangan antara orang Islam sama orang Yahudi. Betul. Terus yang mau saya tanyakan ini adalah apakah persamaan waktunya peperangan antara orang Islam sama orang Yahudi dengan turunnya Nabi Isa, dengan munculnya Imam Mahdi, kemudian dikaitkan dengan kondisi realitas seperti mungkin terjadinya demokratisasi di Timur Tengah dan biasanya umumnya gerakan Islam masuk ke situ dalam pentas pemilu, kemudian mendirikan partai seperti Hamas, menang pemilu seperti itu. Apakah itu adalah rentetan-rentetan kejadian yang menuju ke situ, Ustaz? Menurut analisa Ustaz begitu. Tip. Terakhir Bu, ibu-ibu ada yang tanya Bu? Iya, biar tiga, silakan Bu ya, biar sekalian tiga. Nah. Salam. Saya baca di Inggris hari ini, ada upaya penyerangan Al-Aqsa Iya, jadi tiga ya, penanya, empat pertanyaan. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ahadits, hadis-hadis yang berbicara tentang prediksi Rasulullah SAW di akhir zaman nanti, dan itu pasti benarnya ketika hadisnya sahih karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ya ikhwan wa ya akhwat tidak diterangkan secara detail bersama tafsirnya. Sehingga saya tidak berani mengatakan apakah nanti datangnya berbarengan. Tapi yang jelas peristiwa-peristiwa itu benar adanya. Ya. Kemenangan kaum muslimin atas Yahudi, turunnya Imam Mahdi atau Nabi Isa dan sebagainya. Ya, jadi tujuannya apa hadis-hadis seperti itu? Dalam rangka membangun optimisme. Dan itu pasti benar. Oleh karena itu saya tidak terlalu tertarik kalau ada, mungkin dulu pernah ada bedah buku ya, bahwa tahun 2000 berapa, 22 atau berapa, Yahudi akan, ingat ya teman-teman, itu. Pernah ramai kan? Yahudi akan hancur. Tanya. Saya tidak menemukan ayat ke hadis menyebutkan tahun berapa. Yang terpenting, Yahudi hancur pasti itu, karena janji Allah. Yang terpenting bukan tahunnya berapa, yang terpenting kita punya kontribusi atau tidak untuk menghancurkan kezaliman itu. Meskipun yang menikmati keberhasilan nanti bukan kita, bisa saja anak cucu kita, tetapi kita sudah punya amal, amal soleh itu yang terpenting akhi. Oleh karena itu, ya waktunya apa namanya, kapan dan sebagainya, secara ya real tanggal berapa, tahun berapa dan ditandai dengan apa, ya selama itu tidak ada dalam Quran dan Hadis, saya tidak bisa memprediksi. Ada memprediksi, bisa benar, bisa salah, ya karena itu tahlilat akhiyah, analisa, analisa manusia. Makanya biasanya ulama tafsir ketika berbicara seperti itu, banyak itu. Banyak apa namanya, pendapatnya. Ya, gak usah jauh-jauh lah, jangan Yahudi. Tentang Ashabul Kahfi saja. Ashabul Kahfi itu di mana ya? Apakah di Yaman, apakah di Urdun, padahal dalam Quran gak diterangkan. Yang terpenting adalah muasofat karakter daripada Ashabul Kahfi, yaitu pemuda. Jumlahnya cuma sedikit, tapi ya mereka innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Jadi caranya kita fokuskan saja pada teks-teks Quran dan hadis, dan itulah yang kita imani. Adapun yang lainnya itu sekedar analisa, bisa benar bisa salah. Itu akhirnya maksud saya begini, jangan sampai perhatian kita pada analisa lebih dominan daripada firman Allah dan hadis Nabi yang sudah jelas-jelas benar adanya. Itu akhirnya. Jadi bisa saja ada untuk bangun optimisme bahwa ada demokrasi di Timur Tengah umpamanya. Tetapi juga jangan sampai difahami bahwa demokrasi itu seolah-olah menjanjikan. Karena terbukti ketika Hamas menang pun tetap saja ya, mereka punya pintu demokrasi. Ketika demokrasi untuk kita ya dihajar juga kita. Aljazair, Turki dan yang sebagainya. Ini artinya apa? Agar kaum muslimin berjuang di jalan Islam, jalan Allah ini menggunakan seluruh aspek kehidupan. Jangan sampai ketika kita aktif dalam suatu partai hanya politik saja, setiap hari politik saja, lupa aspek yang lainnya. Lupa ekonomi, lupa pendidikan, lupa jihad dan sebagainya. Atau ketika kita berbicara tentang jihad, ya maunya jihad, perang aja maunya. Setiap hari khutbahnya perang, perang. Atau yang semangat kawin, ayatnya setiap hari kawin terus lah. Seluruhnya kita punya. Itu akhirnya. Dan ini penting akhikah, agar supaya kita tidak terjatuh pada pasukan. Jadi pertanyaan akhuna, ya semoga ini semuanya adalah optimisme ya, bahwa karena diulang-ulang dalam Muktamar Al-Quds itu, masalah Palestina atau masalah Masjidil Aqsa itu adalah qadiyatul um, masalah ibu, masalah pokok. Jadi itulah barometer daripada perjuangan kaum muslimin. Sebenarnya ada hikmahnya, ketika Palestina digembur itu untuk menyatukan kaum muslimin. Tetapi sayangnya tadi itu akhir ya, pemerintahan-pemerintahan di negara Arab banyak yang masih, ya mungkin bukan banyak, hampir semuanya, kiblatnya ke sana. Sehingga umat Islam antum sendiri kalau mau jihad ke Palestina tidak mudah untuk masuk. Sudah dihadang oleh teman-temannya Yahudi tadi itu, orang Arab yang sudah jadi Yahudi. Itu gambarannya seperti itu akhirnya. Kemudian yang kedua, mengenai ya ayat-ayat Quran yang seolah-olah ya terjadi kontradiksi, dan tidak mungkin ada kontradiksi seolah-olah kan. Kenapa setan disebut aduwwum mubin ya, musuh kamu yang nyata? Tetapi Al-Quran juga mengatakan bahwa munafikin itu humul adu, musuh kamu yang sebenarnya. Lantas hubungannya antara setan dengan Yahudi, saya tambah lagi Pak ya, munafikin. Karena munafik sepanjang masa itu temannya Yahudi Pak. Munafikin itu sepanjang masa itu temannya Yahudi. Meskipun namanya bagus. Karena ketua munafikin dulu namanya juga bagus. Namanya Abdullah ya itu BMI itu Bapak Munafikin Internasional, namanya juga bagus, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksud saya kita sebenarnya jangan sampai silo dengan orang yang namanya bagus, itu juga konconya namanya Yahudi. Nah apa hubungannya? Hubungannya jelas lagi, karena dalam ayat Quran juga ayat yang lain, ternyata setan itu bukan dari jin saja. Setan itu ada yang dari jin, juga ada yang dari manusia. Bahkan dalam konteks permusuhan, memusuhi kaum muslimin, justru setan manusia disebut lebih dulu daripada setan jin. Ayatnya adalah وَتَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Wakadzalika, dianya demikian itu, ja'alna, kami jadikan likulli nabi, untuk setiap nabi aduan musuh. Setiap nabi pasti punya musuh. Musuhnya adalah syayatinal insi, setan-setan manusia, wal jinni, dan setan-setan jin. Jadi kalau aduan mubin itu ada kemungkinan setan manusia dan setan jin, kalau Yahudi adalah setan, munafikin juga setan manusia, itu lah ya. Jadi nggak ada kontradiksi, kedua-duanya benar. Nah kalau kita bertanya lagi, kenapa saya didahulukan setan manusia daripada setan jin? Nah, ini lagi-lagi juga rahasia mendahulukan, nanti aja lagi ya, semesternya selanjutnya kita akan berbicara tentang kenapa didahulukan ini, kenapa didahulukan, karena banyak sekali ayat seperti itu. Nanti kalau ini ya, supaya utuh pengajiannya. Kemudian yang ketiga, ya, fatwa ulama. Ini bukan pendapat saya, ya. Saya tidak berhak untuk berfatwa ya, sebagai seorang yang masih belajar. Tapi fatwa ulama-ulama Islam di dunia Islam, di antara Yusuf Qardhawi dan ulama-ulama yang lainnya, yang benar-benar mengalami ya bagaimana pertarungan ulama Yahudi, memang pernah memfatwakan untuk ya memboikot produk-produk Yahudi. Kenapa? Karena memang betul ya, betulnya bukan kalau kita mengadakan penelitian, betulnya adalah firman Allah yang berbunyi walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagiannya adalah teman-teman sebagian yang lain. Sehingga sangat mungkin ketika betul-betul sebuah perusahaan itu milik Yahudi ya, supaya kita juga adil, jangan menyamaratakan, ya sangat mungkin sekian persen itu ya diberikan untuk Yahudi yang lainnya dalam rangka untuk membunuh kaum muslimin di Palestina atau di tempat-tempat yang lainnya, termasuk beasiswa yang diberikan oleh Yahudi dengan sekian banyak ya, dengan sekian banyak lembaga-lembaganya itu, dengan atas nama mengambil S2 S3 di negara barat, pulang ke negaranya mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Jadi bukan hanya membunuh manusia, bukan hanya memotong leher, tapi juga membunuh akidahnya, membunuh akhlaknya. Oleh karena itu wajar kalau ada ulama yang berfatwa seperti itu ya. Tetapi sudah barang tentu kita harus yakin bahwa itu perusahaan Yahudi ya. Tetapi kalau ya hanya kira-kira ya, nanti jangan begitu, nanti mendulimi orang lain gara-gara fatwa kita itu ya. Nah sementara produk Yahudi yang mana ya, orang kayak saya nggak tahu, mungkin antum lebih tahu daripada saya. Itu lagi, ada pun fatwa itu benar adanya, insya Allah akrab ilal haq, ya, dekat dengan kebenaran. Terus tadi Ukti dua pertanyaan, Ukti. Satu apa Ukti? Oh iya. Jadi Yahudi mengimani Ukti Fillah bahwasanya di Masjidil Aqsa ini adalah dia ingin bangun Haikal Sulaiman. Karena Sulaiman itu diakui adalah termasuk bapak atau moyangnya Yahudi. Nah kalau Sulaiman bukan hanya milik Yahudi saja, Sulaiman juga miliknya kaum muslimin. Karena seluruh nabi itu bersaudara. Seluruh nabi itu bersaudara. Jadi apapun alasannya ya, mereka untuk membangun itu dan sebagainya, tapi yang jelas ya, Al-Quran telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yahudi ya akan memerangi kaum muslimin di mana saja berada, khususnya apalagi Palestine yang merupakan ya, dia juga punya akidah sebagaimana kita juga punya akidah, bahwa mereka mempunyai akidah keyakinan berhak untuk yang menguasai Palestina, sebagaimana kita punya akidah ya untuk menjaga Masjidil Aqsa yang merupakan masjid atau kiblat umat Islam yang ketiga. Makanya saya katakan pertarungan kita umat Islam melawan Yahudi bukan pertarungan antara bangsa dan bangsa, Karena dalam Islam ya mengakui adanya bangsa, tapi pertarungan antara hak dan batil itu ya, sehingga tidak bisa berhenti. Hatta seandainya Palestina selesai, bukan berarti selesai, karena Yahudi juga bukan hanya di Palestina saja. Yahudi ada di negara di mana-mana, bahkan waktu ke Belanda katanya di wali kota Amsterdam itu sendiri juga Yahudi, sehingga betul-betul mengawasi gerak langkah yang terus dakwah di Belanda sana. Jadi di mana-mana seperti itu. Bahkan yang saya tahu ketika saya masih di Timur Tengah, teman-teman yang dari Fatoni ya, Thailand Selatan, itu mereka mengetahui betul seseorang dalam pemerintahan kafir Thailand itu kan akhi. Ya, kita tahu sendiri bagaimana sampai sekarang juga saudara kita di Fatoni atau di Thailand Selatan masih juga berjuang sebagai negara-negara yang lainnya. Itu seseorang bisa mendapatkan ya jabatan sekelas bupati atau wali kota, di antara syaratnya dia harus sudah mempunyai ijazah ya, ijazah atau kuliah di Israel di sebuah akademi di mana di situ diajarkan bagaimana cara-cara menumpas pergerakan kaum muslimin. Jadi kalau nggak punya ijazah seperti itu, jangan bermimpi jadi wali kota atau jadi bupati. Seperti itu. Ini satu bukti bahwa jaringan Yahudi adalah jaringan alamnya internasional. Mungkin juga di Indonesia, atau masih ingat, kalau tidak salah Dr. Andes siapa, Ridwan Saidi yang menulis di Indonesia ada berapa Yahudi? Atau mengingatkan ada buku itu, terlepas sejauh mana ya validitas dari buku itu, ada 8.000 atau berapa. Jadi tidak ada di negara ini, ya sebagaimana tidak ada di negara ini yang tidak ada orang Islam. Memang tadi saya katakan dari awal, al-ma'rokah, pertarungan antara kita dengan Yahudi adalah ma'rokatun alamiah, pertarungan internasional. Oleh karena itu tidak boleh kita menjadi penonton saja, seolah-olah Yahudi itu yang di apa, Palestina itu yang ditayangkan, kemudian kita cuma menonton. Nah, kita harus punya ya kontribusi atau punya musyarakah, paling tidak minimal lah, minimal doa dan infak. Jadi kalau tidak bisa fisik kita. Nah, dengan demikian insya Allah ya, kaum muslimin, anak keturunan kita betul-betul memahami tentang bahaya Yahudi dan selalu istidat bersiap-siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini aja ya insyaallah, dan kita tutup surah sekarang dengan doa. Marilah kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan kita semuanya di anak keturunan kita agar menjadi orang-orang yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'am wa fi mazidah. Allahumma lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wa adhim sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma takhulu bi baina wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Wa matin Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, wa ja'al waritha minna, wa ja'al tha'runa ala man dhalamana, wa ansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la ila an-nar masiruna, wa ja'al jannata hiya daruna, wa la tusrid alayna bi dunubina man la yakhafuka fina, wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في لبنان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في تشيشان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، على اعدائك اعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم، اللهم زلل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوق بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وبسائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وشبابنا ونساءنا وعلماءنا وسائر إخوان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.